Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salah satu ciri komunitas orang-orang mukmin, saya pernah mengatakan bahwa orang Islam itu ada dua. Orang Islam yang beriman luar dalam namanya mukminin, dan ada orang Islam yang hanya lisannya saja yang beriman, dalamnya tidak, dan itu orang-orang munafik. Ini diberikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Saya akan menyinggung dulu apa yang difirmankan Allah mengenai komunitas kaum mukminin ini. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini ciri yang paling utama dari komunitas orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin wanita, perempuan, itu satu sama lain adalah aulia. Aulia itu jamak dari wali. Jamak dari wali, kalau sendiri wali, kalau banyak aulia. Dan aulia digunakan di dalam Quran dalam berbagai makna. Jadi bukan makna tunggal, tidak. Mempunyai makna. Ada firman Allah, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim. Di sana maknanya aulia Allah itu paling bisa kita maknai sebagai kekasih Allah. Dalam ayat yang wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din, saya cenderung mengartikan satu sama lain itu bolo. Ini ada dalam istilah Jawa itu bolo. Bolo itu idiom peperangan. Ada bolo, ada musuh. Bolo itu kubu kita, musuh itu di sana. Orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, satu sama lain itu bolo. Kalau tadi pakai kekasih, satu sama lain kekasih. Kalau dimaknai penolong, satu sama lain adalah penolong. Kalau dimaknai pemimpin, satu sama lain saling memimpin. Nah, aulia Allah. Dalam pengertian, kalau sana salah dibenarkan, kalau sana lupa diingatkan, saling memberikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka komunitas orang-orang mukmin ini saling beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada saudaranya yang keliru dibenarkan, yang lupa diingatkan, disuruh yang ma'ruf dicegah kalau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Karena apa? Karena ba'duhum awliya'u ba'din, mereka bolo, sehati, saling mengasihi satu sama lain. Kita tidak ingin orang mau masuk jurang lalu kita biarkan. Kalau itu adalah aulia kita, kekasih kita, bolo kita. Melakukan kemungkaran itu sama dengan orang mau menceburkan diri ke dalam jurang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.